Apa benar terong bisa melupakan hafalan Quran? Kalau begitu bisa jadi haram karena memudaratkan. Ini saya tidak tahu dalilnya. Saya tidak tahu dalilnya dan saya juga belum mendapatkan info secara ilmiah bahwa benar terong itu bisa melupakan hafalan Quran. Wallahu ta'ala a'lam.